Al-awwalu asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, berkata, ketahuilah bahwa pembatal-pembatal keislaman ada 10. Pertama, syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. An-Nisa ayat 48. Wa qala ta'ala, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 72. Wa minhu adzabhu li ghairillah kaman yadzbahu lil jinni aw lil qabri wa ashharuha asyirku fi ibadatillah. Di antaranya adalah menyembelih untuk selain Allah, seperti orang yang menyembelih untuk jin atau kuburan. Dan yang paling masyhur adalah syirik dalam beribadah kepada Allah. Ahibati hafizakumullah, cara kita membaca kitab penjelasan pembatal keislaman ini, caranya adalah kita akan membaca penjelasannya. Jadi yang saya baca tadi itu adalah matannya. Matan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sedangkan kitab kita ini yang Anda pegang, ini adalah penjelasan dari matan tersebut. Yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Nah, cara kita sekali lagi adalah membaca penjelasannya. Jadi penjelasannya sudah ada, tinggal kita memahami tentang penjelasan ini. Jadi saya menjelaskan penjelasan. Ya, saya menjelaskan penjelasan. Akan tetapi karena di dalam matannya ini ada perkara-perkara yang perlu dijelaskan, nantinya saya akan jelaskan. Jadi caranya seperti itu. Kita lebih fokus kepada membaca penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Kita kembali ke matan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para ulama rahimahumullah taala senantiasa memulai penulisan kitab mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Disebabkan karena beberapa sebab. Yang pertama, karena mencontoh apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah ala khilaf bainal ulama, sesuai dengan perbedaan pendapat di antara para ulama, ada yang mengatakan dia adalah ayat pertama dari Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan dia adalah awal surat, bukan ayat pertama, tapi awal surat Al-Fatihah. Yang jelas Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, para ulama rahimahumullahu ta'ala memulai penulisan kitab-kitab mereka dengan bismillahirrahmanirrahim karena mencontoh apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua, karena mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat surat kepada pembesar-pembesar raja-raja yang kafir pada waktu itu. Seperti misalkan kepada Heraklius, kemudian kepada Kisra, kemudian kepada Kaisar Romawi, ila azimir Rum, bismillahirrahmanirrahim. Kepada pembesar yang diagungkan di Romawi, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, para ulama mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap penulisan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa dimulai dengan hadis dengan bismillahirrahmanirrahim? Karena berdasarkan ijma' para ulama bahwa disunnahkan untuk memulai sesuatu yang penting dengan membaca basmalah. Berdasarkan ijma' para ulama bahwa memulai sesuatu yang penting dengan membaca basmalah. Dan ijma' adalah salah satu referensi hukum dalam agama Islam. Di sana terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu kalamin aw amrin dzibalin la yuftahu bidzikrillah fa huwa abtar." Setiap perkataan atau perkara yang penting jika tidak dimulai dengan berzikir kepada Allah atau menyebut basmalah, maka dia adalah abtar. Abtar yaitu aqta, seperti misalkan firman Allah dalam surat Al-Kautsar, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya yang menghinamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang terputus. Abtar, terputus. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Dan hadis ini adalah hadis yang lemah. Oleh karenanya para ulama melemahkan hadis ini. Akan tetapi hadis ini disepakati oleh para ulama untuk mengamalkannya. Untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena tadi Allah memulai kitabnya Al-Quran yang suci dengan basmalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada pembesar-pembesar dengan basmalah. Nabi Sulaiman memulis surat kepada Ratu Balqis dengan basmalah. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Makanya sekali lagi ijma' para ulama sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, ensiklopedia ilmu fikih, di situ disebutkan ittafaqa aktsarul fuqaha'i 'ala anna at-tasmiyata mashru'atun likulli amrin dzibalin ibadatan aw ghairaha. Para ahli fikih bersepakat bahwa pengucapan bismillah disyariatkan untuk setiap perkara yang penting, baik ibadah praktis ataupun selainnya. Maka setiap kali kita melakukan perkara penting, bismillah. Naik motor, bismillah. Naik mobil, bismillah. Masuk masjid, keluar masjid, bismillah. Masuk rumah, keluar rumah, bismillah. Memakai baju, bismillah. Perkara ibadah ataupun perkara selain ibadah. Nah, ini kenapa penulis menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini semestinya diamalkan. Ya. Nah, kemudian bismillahirrahmanirrahim maknanya adalah, jadi kalau orang mengucapkan bismillah, nah, ini mengucapkan bismillah Ini maknanya apa? Para ulama mengatakan, setiap kali orang menulis bismillah atau mengucapkan bismillah, maka di sini ada semacam al-fi'l al-mahdhuf. Kata kerja yang tersembunyi sesuai dengan niat pelakunya. Jadi misalkan ada orang makan mengucapkan bismillah, maka berarti sebenarnya di sini ada kata kerja yang tersembunyi. Misalkan lagi makan, kemudian dia sebelum makan bismillah. Sebenarnya maksudnya adalah bismillah saya makan. Bismillah saya makan. Jadi setelah orang mengucapkan basmalah, itu ada sebenarnya kata kerja yang tersembunyi. Masuk ke dalam masjid, bismillah. Ya. Itu sebenarnya sedang seakan-akan dia mengucapkan bismillah saya masuk ke dalam masjid. Ada orang naik motor, bismillah saya naik motor. Dan seterusnya. Semua kata bismillah di belakangnya pasti ada apa? Kata kerja yang tersembunyi sesuai dengan niat pelakunya. Nah, disinilah kita akhirnya mengambil sebab yang keempat. Kenapa para ulama menulis bismillah di awal kitabnya? Karena ingin mengambil barokah dari nama Allah. Ini sebab yang keempat. Ingin mengambil barokah, kebaikan dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah yang ada pada lafaz bismillah itu pendapat yang lebih kuat, dia adalah ismullahil a'zam, nama Allah yang paling agung. Alladzi idza du'ya bihi ajab, yang apabila Allah subhanahu wa ta'ala apabila seorang berdoa dengan nama Allah yang paling agung tersebut, niscaya dikabulkan. Hal ini sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ismullahil a'zam, ya, fi suratin minal Qur'an thalath, fil Baqarah wa Ali Imran wa Taha. Yang artinya, ismullahil a'zam di dalam surat-surat dari Al-Quran ada tiga. Surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan Taha. Surat Al-Baqarah, Al-Baqarah ayat 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah. Yang kedua, Ali Imran ayat 2. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah. Taha, wa'anatil wujuh lil hayyul qayyum. Ya, ini sini menunjukkan bahwasanya ada yang mengatakan isim Allah yang paling agung adalah Allah. Nama Allah yang paling agung adalah Allah. Karena disebutkan di dalam ayat, dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, hadis riwayat Imam Abu Dawud, ketika ada orang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa anta, al-mannan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad da'a Allah bismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab. Sungguh dia telah berdoa dengan nama Allah yang agung, yang apabila ia berdoa dengannya, niscaya dikabulkan doanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Nah, di sini pendapat, salah satu pendapat yang kuat bahwa nama Allah yang agung ada pada Allah. Ya, ada pada Allah. Makanya kalau kita berdoa sering ada sebutan Allahumma, Allahumma. Itu aslinya adalah ya Allah. Ini sebab yang keempat. kenapa para ulama menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim di awal penulisan atau di awal pembicaraan. Yaitu karena ingin mengambil barokah dari nama Allah, Allah. Kemudian penulis mengatakan, qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Muhammad ibn Abdul Wahhab. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, kata-kata Syekhul Islam, kita ingin dudukkan dulu masalah Syekhul Islam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Syekhul Islam adalah istilah yang disebutkan oleh para ulama, gelar yang disebutkan oleh para ulama. Kita akan sebutkan makna-maknanya dulu. Makna dari Syekhul Islam. Ada beberapa makna dari Syekhul Islam. Di antara makna-makna tersebut adalah yaitu Syekhul Islam ma'nahu man syaba fil Islam. Ini tentunya disebutkan makna-maknanya ini saya ambilkan dari kitab Ar-Raddul Wafir. Ar-Raddul Wafir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Nasiruddin. Beliau mengatakan bahwa makna Syekhul Islam ada empat makna. Yang pertama, ma'nahu man syaba fil Islam. Maknanya adalah siapa saja yang tua di dalam Islam. Maksudnya dari mulai kecil sampai tua renta beragama Islam. Maka ini berarti Syekhul Islam. Tapi ini pengertian sangat luas. Berarti semua orang kalau begitu. Ya, yang tua-tua di sini ubanan Syekhul Islam. Ini sangat luas. Nah, kemudian ada makna yang kedua. Yaitu maknanya adalah man asbaha lahu manzilah yatabarraku biha indan nas. Artinya, siapa saja yang mempunyai kedudukan ditabarruki oleh manusia. Siapa saja yang mempunyai kedudukan ditabarruki oleh manusia. Nah, ini pengertian juga kurang tepat. Kenapa? Karena bertentangan dengan ilmu akidah yang bersih. Karena pendapat yang lebih kuat, tidak boleh zat manusia ditabarruki kecuali zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang berilmu ditabarruki dengan ilmunya, dengan adabnya, dengan samtul hasannya, sifat baiknya, ditabarruki dengan itu. Maka ini juga pengertian kurang sesuai. Di sana terdapat pengertian yang ketiga, yaitu Syekhul Islam adalah man syaba ra'suhu fil Islam walam yamurra bi fatratin sabwah wala syarhin syabab min as-safah wat taish. Ini hampir sama dengan yang kedua, yaitu yang pertama. Syekhul Islam adalah seorang yang beruban rambutnya di dalam agama Islam. Dan tidak berlalu pada hidupnya kegilaan. Dan juga masa muda yang diisi dengan kebodohan dan kesia-siaan. Ini juga makna hampir sama dengan yang pertama tadi. Seorang yang beruban rambutnya dalam agama Islam. Artinya dia selama itu menjadi seorang Muslim. Dan tidak berlalu padanya masa kegilaan. Jadi tidak pernah dia hilang akalnya, tidak pernah pikun. Dan tidak juga berlalu masa mudanya dalam keadaan kebodohan dan kelalaian. Ini juga pengertian kurang. Pengertian yang keempat yang paling tepat Syekhul Islam adalah man jama'a wa hasala katsiran minal ulumin naqliyah wa lahu hadzun fil ulumil aqliyah wa kana muqtafiyan li atharin minas salaf man salafa minas sahabati wat tabi'in fi aqidatihi wa fi ibadatihi wa fi muamalatihi wa sulukihi. Artinya Syekhul Islam adalah siapa saja yang mengumpulkan kebanyakan ilmu keislaman berdasarkan dalil. Siapa saja mengumpulkan kebanyakan dari ilmu keislaman berdasarkan dalil, dan dia memiliki bagian dari ilmu akal, cerdas maksudnya. Dan senantiasa mengikuti para ulama terdahulu dari para sahabat, para tabi'in. Baik dalam akidah, ibadah, muamalah, dan tingkah laku. Dalam akidah, ibadah, dan muamalah, dalam tingkah laku. Saya ulangi, yang keempat adalah siapa saja yang mengumpulkan ilmu yang banyak dari agama Islam berdasarkan dalil, yaitu naqli, dalil Al-Quran dan hadis, dan memiliki kecerdasan dan senantiasa mengikuti ulama-ulama terdahulu dari para sahabat, para tabi'in. Baik dalam akidah, ibadah, muamalah, dan tingkah laku. Nah, inilah yang disebut dengan Syekhul Islam. Makanya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam adalah seorang alim besar yang ilmunya mendalam di dalam ilmu-ilmu syariat Islam. Dia memiliki pengetahuan terhadap dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dia adalah orang yang cerdas. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, siapakah yang paling pertama berlaqaf ataupun bergelar Syekhul Islam? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama bergelar Syekhul Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah di dalam kitab Tarikhul Khulafa, sejarah para khalifah. Perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menyebutkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, huma syaikha al-Islam. Mereka berdua adalah Syekhul Islam. Ini berarti gelar Syekhul Islam yang menyandangnya pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di abad ke-7 dan ke-8 Hijriah, gelar Syekhul Islam ini tenggelam dan dipakai terkenal oleh seorang yang bernama Syekh Al-Allamah Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani atau yang disebut dengan Ibnu Taimiyah. Dan beliaulah yang akhirnya banyak selalu di abad ke-7 dan ke-8 ini terkenal dengan gelar ini, Syekhul Islam. Padahal kalau kita buka buku-buku yang lain, maka kita akan dapati bahwa sebelum Syekhul Islam di abad ke-8 Hijriah, beliau meninggal pada 700-an. Berarti abad ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Sebelum Syekhul Islam di abad ke-4, itu sudah mulai ada yang bergelar Syekhul Islam. Seperti misalkan Ibnu Suraij, ulama Islam wafat pada tahun 306 Hijriah. Kemudian Abu Bakar Al-Ismaili, ulama Islam yang wafat pada tahun 371 Hijriah. Kemudian Ad-Daruqutni, ini disebut Syekhul Islam oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala. Beliau wafat pada tahun 385 Hijriah. Abad keempat Hijriah berarti. Kemudian Abu Hamid Al-Isfirayini, seorang ulama hadis. Beliau wafat pada tahun 406 Hijriah. Kemudian Abu Nu'aim Al-Asfahani yang mempunyai kitab Hilyatul Awliya. Beliau hidup pada tahun wafat pada tahun 430 Hijriah. Ulama Islam abad kelima Hijriah berarti. Kemudian Abu Utsman As-Sabuni, Imam As-Sabuni. Beliau hidup pada wafat pada tahun 449 Hijriah. Kemudian Abu Bakar Al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Beliau wafat pada tahun 458 Hijriah. Berarti ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Abu Ishaq Asy-Syirazi, ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni, Imamul Haramain, ulama dari mazhab Syafi'i. Ya. Beliau wafat pada tahun 478 Hijriah. Disebut juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Imam Nawawi, Ibnul Jauzi, Ibnu Salah, Al-Iz bin Abdissalam, kemudian Imam As-Suyuti, banyak ulama-ulama yang sering kita dengar bahwasanya mereka adalah diberikan gelar dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, Ibnu Taimiyah wafat pada tahun 728 Hijriah. Yaitu ulama Islam abad ke-8 Hijriah diberikan gelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa hubungannya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Apakah beliau benar termasuk dari Syekhul Islam? Pertama, saya ingin mengatakan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, semoga beliau ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, yang beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah. Sekarang kita ini berapa? 1440 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu? 234. Betul enggak? 234 Hijriah. Betul tidak? 1206 kurangi 1440. 1440 kurangi 1206. Berarti berapa? 234. 234 tahun yang lalu. Saya berharap mudah-mudahan beliau ini termasuk dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk umat ini di setiap 100 tahun seorang ulama yang membuat pembaharuan untuk agama ini. Pembaharuan yang dimaksud adalah mengembalikan Islam ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah terus banyak menyimpang, dikembalikan. 100 tahun lagi banyak menyimpang, dikembalikan lagi. Mudah-mudahan beliau termasuk di dalamnya. Pada waktu umur umat Islam sudah 1300-an. Silakan azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Ya, tadi kita katakan bahwa apa hubungannya Syekhul Islam, gelar Syekhul Islam dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa disebut di sini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab? Maka kita katakan, maka saya mengatakan bahwa mudah-mudahan beliau termasuk orang yang disebutkan oleh Allah dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud tadi. Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini ala ra'si kulli mi'ati sana. Setiap 100 tahun, man yujaddidu laha amra diniha. Seorang ulama yang mengadakan pembaharuan terhadap agama Islam. Maksudnya pembaharuan di sini adalah orang yang mengembalikan Islam ke dalam agama, ke dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang murni. Semakin jauh dari kenabian, semakin menyimpang. Maka dikembalikan setiap 100 tahun. Semoga beliau termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Adapun kenapa beliau diberikan gelar Syekhul Islam? Maka beliau seorang alim yang sangat luas ilmunya. Bisa dilihat dari buku-buku yang beliau tulis. Di antaranya dalam perkara akidah misalkan. Yaitu kitab Tauhid. Kitab Tauhid yang baru kita pelajari saja menunjukkan bagaimana luasnya ilmu beliau. Kemudian kitab Kasyfus Syubuhat. Pembuka syubhat-syubhat penganut kesyirikan. Kemudian kitab Thalathatul Usul, matan. Tiga pokok landasan akidah Islam. Kemudian matan Al-Qawa'idul Arba'. Empat kaedah dasar beragama yang benar. Fadlul Islam, kemuliaan Islam. Usulul Iman, pokok-pokok keimanan. Kemudian juga Mufidul Mustafid fi Kufri Tarikil At-Tauhid. Ini juga tentang akidah. Adapun kitab-kitab yang lain, di antaranya kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dan menulis kitab dosa-dosa besar itu tidak mudah. Kenapa? Karena harus mengumpulkan, meneliti Al-Quran, meneliti hadis-hadis Rasul, mana yang dosa besar, kemudian dikumpulkan dalam satu kitab. Kemudian juga dalam masalah fikih, beliau mempunyai kitab Mukhtasal Insab wa Syarhul Kabir. Karena beliau bermazhab Hambali, maka beliau meneliti kitab dari mazhab Hambali. Kemudian juga Syurutus Shalah wa Arkaniha wa Wajibatiha. Ini penting kitab ini. Syarat-syarat salat, rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya. Kemudian juga kitab penting juga dalam fikih, kitab Adab Masyi ila Shalah. Adab berjalan menuju salat. Kemudian kitab Ahkam Tamannil Maut. Kitab hukum-hukum hukum berangan-angan mati. Itu dalam masalah fikih, akidah, fikih. Kemudian dalam masalah sejarah. Sejarah, misalkan beliau mempunyai kitab Mukhtasar Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ringkasan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mempunyai kitab tafsir Fadailul Quran, tafsir ayatul Quran, Mukhtasar. Kemudian juga dalam kitab sejarah Mukhtasar Zadil Ma'ad. Ini kitab sejarah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau pantas untuk digelari dengan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Baik. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya. Kata-kata rahimahullah ini doa. Dan lebih baik mendoakan seorang muslim dengan rahimahullah dibandingkan mengucapkan almarhum, ibu saya almarhum. Kenapa? Karena ketika rahimahullah, maka itu berarti semoga Allah merahmatinya. Itu berarti doa. Tapi ketika almarhum, berarti telah dirahmati oleh Allah. Itu pengklaiman. Pengklaiman yang tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk Allah. Karena itu hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan murka kalau diklaim dahulu dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man yata'ala alaiya. Siapa yang mendahuluiku? Alla aghfira li fulan. Ini sudah kita pelajari dalam kitab Tauhid. Untuk tidak mengampuni untuk si fulan. Ketika ada orang mengatakan, sesungguhnya fulan tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga kebalikannya. Sesungguhnya fulan dirahmati oleh Allah. Ini bukan doa, tetapi ini mengklaim. Tidak boleh mengklaim yang itu pengklaiman hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lebih baik memakai rahimahullah dibandingkan almarhum. Paham ini? Ketahuilah bahwa pembatal-pembatal keislaman ada 10. Ini pembatasan, apakah pembatasan atau tidak? Maka nanti dijelaskan oleh pensyarah Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah, apakah dia pembatasan atau tidak? Maka jawabannya tidak. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau hanya menyebutkan 10 disebabkan karena dua sebab. Pertama, karena ini yang paling besar. Yang kedua, ini yang paling sering terjadi di tengah masyarakat. Makanya beliau hanya menyebutkan 10. Tapi ini bukan pembatasan, garis bawahnya itu. Itu bukan pembatasan. Ya. Nah, pembatal yang pertama, syirik dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti Syekh akan menjelaskan di sini. Ya, Syekh, kalau saya katakan pensyarah, ya, pensyarah berarti dia adalah Syekh Saleh Fauzan. Ya, pensyarah akan menjelaskan ya tentang syirik dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik diambil dari 3 huruf dasar. Shin, Ra, dan Kaf. Syaraka. Ya, Shin, Ra, dan Kaf. Setiap ada kata dari bahasa Arab yang huruf dasarnya Shin dan Ra dan Kaf, maka menunjukkan kepada 2 makna besar. Yang pertama, Al-Muqaranah. Atau Al-Musahabah. Ini khilaf infirad. Muqaranah artinya pertemanan. Atau persahabatan. Khilaf infirad artinya kebalikan dari kesendirian. Ini arti dari syirik secara bahasa. Disebutkan oleh Ibnu Faris dalam kitab Mu'jam Maqayisil Lughah. Salah satu kamus besar bahasa Arab. Ya. Artinya selalu 2. Nah, sekarang arti ini secara bahasa. Arti secara istilah syariat apa? Arti secara istilah syariat ada berbagai macam arti yang disebutkan oleh para ulama. Artinya Arti yang pertama yaitu antaj'ala lillahi niddan atau ja'lu lillahi niddan. Ja'lu lillahi niddan. Menjadikan untuk Allah sekutu. Ini arti yang pertama. Menjadikan untuk Allah sekutu. Arti yang kedua adalah taswiyah ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Pada ayat ini, pada pengertian ini, ja'alu lillahi niddan, dalilnya adalah Al-Baqarah ayat 26 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi niddan wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah dalam keadaan kalian tidak mengetahuinya. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 22. Ya, betul, ayat 22 dirubah itu. Janganlah kalian menjadikan sekutu, nidd. Nidd itu sekutu. Bagi Allah dalam keadaan kalian menyadarinya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Al-Baqarah ayat 22. Sedangkan menjadikan untuk Allah sekutu. Sekutu di sini macam-macam. Sekutu di sini semua makhluk. Apapun itu. Mau makhluk yang diciptakan dari cahaya, malaikat. Makhluk yang diciptakan dari tanah, manusia. Makhluk yang diciptakan dari api, jin. Makhluk-makhluk selain makhluk hidup. Seperti pohon, batu, besi, pasir, apa saja. Ya, menjadikan untuk Allah sekutu dari makhluk-makhluk ini, maka itu adalah kesyirikan. Seperti misalkan, menjadikan Jibril alaihissalam sebagai anak perempuan Allah. Sebagai anak perempuan Allah. Jadi begini, orang musyrik itu kurang ajar terhadap Allah SWT. Kenapa? Mereka mensekutukan Allah, menjadikan untuk Allah sekutu. Nidd. Yaitu berhala yang bernama Al-Lata. Berhala yang bernama Al-Lata. Kemudian Al-Uzza. Kemudian Al-Manat. Ini saya berbicara tentang sekutu ya. Sekutu. Al-Lata adalah nama feminin dari Allah. Atau ilah. Al-Uzzah nama feminin dari Al-Ajiz. Al-Manat nama feminin dari Al-Mannan. Apa maksudnya? Mereka katakan ini berhala adalah nama-nama malaikat. Dan malaikat itu adalah anak apa? Perempuannya Allah. Ya, kurang ajar. Orang-orang musyrik kurang ajar. Tidak ada yang lebih kurang ajar di dunia ini dibandingkan orang-orang yang musyrik. Menjadikan anak perempuan untuk Allah, yaitu Lata, Uzza, Manat. Dan ini orang-orang Arab Quraisy. Arab Quraisy yang kafir ya. Musyrik. Hidup lagi. Arab Quraisy musyrik kafir hidup. Nah, sebelum mereka Ahlul Kitab Yahudi. Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair anaknya Allah. Setelah Yahudi, Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Isa anaknya Allah. Jadi semuanya hampir sama kemusyrikannya. Menjadikan untuk Allah sekutu. Paham sekarang? Itu kesyirikan. Ya, sekutu bagi Allah. Jadi Allah itu punya teman, Allah itu punya kawan, itu sekutu. Nah, kalau ini pengertiannya taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Menyamakan selain Allah sama. Ini larinya ke sini. Semua makhluk. Selain Allah, apa saja, siapa saja. Kalau ingin tahu selain Allah itu siapa? Al-alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Segala puji hanya milik Allah, Rabb yang memelihara. Al-alamin. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kullu ma siwallahi fahuwa al-alam. Segala sesuatu selain Allah, maka dia adalah alam. Berarti makhluk. Apapun, siapapun. Maka menyamakan selain Allah. Siapa saja. Entah itu makhluk yang diciptakan dari cahaya yang paling mulia, Jibril. Makhluk yang diciptakan dari tanah yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Makhluk yang diciptakan dari api, jin, iblis. Atau apa saja. Apa saja, entah itu besi, besi tuha, pohon, bebatuan, pasir, atau apapun. Apa saja. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Apa perkara khusus milik Allah? Perkara khusus milik Allah ada tiga. Yang pertama, rububiyah. Perkara khusus milik Allah ada tiga. Yang pertama, rububiyah. Rububiyah terpancar pada tiga poin. Al-khalqu, al-mulku, at-tadbir. penciptaan, kekuasaan, dan pengaturan. Ini khusus milik Allah. Penciptaan, kekuasaan, pengaturan. Khusus milik Allah. Turun hujan. Berarti pengaturan. Tumbuh-tumbuhan, penciptaan. Orang sakit, orang mati, orang hidup, orang sembuh. Berarti pengaturan, kekuatan, kekuasaan, atau penciptaan. Ini namanya rububiyah. Ini khusus milik Allah. Mengatur lautan, udara. Lautan, udara, daratan. Semuanya Allah. Jadi kalau Anda yang meyakini bahwa ada yang mempunyai rububiyah selain Allah, berarti dia musyrik. Seperti keyakinan ada yang mengatur pantai selatan. Keyakinan ada yang memegang pengaturan Gunung Merapi. Keyakinan ada yang mengatur macam-macam. Maka ini termasuk daripada kesyirikan. Ada yang mengatur hujan, pawang hujan, kesyirikan. Ya. Kekhususan milik Allah yang kedua adalah uluhiyah. Yaitu ibadat. Kekhususan milik Allah yang kedua, ibadat. Semua jenis ibadah. Ibadah pengertiannya adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yardah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah minal aqwal wal af'al. Berupa ucapan, perbuatan al-zahirah wal-batinah. Yang lahir ataupun yang batin. Ibadah, seluruh macam ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, isti'anah, istighathah, isti'adzah, minta tolong, minta perlindungan, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Khasyah, inabah, tawakkal, al-khauf, rasa takut, al-raja, rasa harap. Ya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini perlu diingat. Nanti kita jelaskan itu. Sekarang yang ketiga yaitu asma wa sifat. Al-asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus milik Allah. Ya. Nama-nama yang Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang uliya. Itu khusus milik Allah. Tidak boleh disamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau sudah kita pahami ini, maka apabila ada orang meyakini ada yang mempunyai rububiyah selain Allah, syirik. Apabila ada orang yang beribadah kepada selain Allah, syirik. Apabila ada orang yang memiliki nama-nama yang husna, sifat-sifat yang uliya selain Allah, syirik. Sekarang, ini penting. Orang musyrik, mereka memiliki pengertian yang berbeda dengan ini. Orang musyrik, mereka memiliki pengertian yang berbeda dengan ini. Mereka mengatakan seperti yang dikatakan oleh Dahlan, ya, kemudian As-Subki, yang terkontaminasi ilmunya dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Mereka mengatakan asyirku wal ibadah la tatahaqqaqu illa bil i'tiqad at-ta'thir fi ghairillah. Artinya kesyirikan dalam ibadah tidak terjadi kecuali apabila ada keyakinan yang mengatur selain Allah. Ini pengertian kesyirikan menurut orang-orang musyrik. Ataupun yang menyimpang dari ahlul kalam. Kesyirikan adalah keyakinan ada yang mengatur selain Allah. Jadi kesyirikan mereka hanya pada apa? Rububiyah. Kalau saya pakai jimat, jimatnya berajah, itu tidak musyrik. Kenapa? Karena saya masih meyakini yang maha pencipta, maha pengatur Allah. Kalau saya membeli hintalu barajah, itu tidak musyrik. Kenapa? Selama masih meyakini Allah maha pencipta. Sering kan itu mendengar itu? Ya, sering. Kalau seorang meletakkan air di tempurung kelapa yang sudah dirajah, diisi air, direndam selama seminggu, diminum malam Jumat Kliwon, diyakini bisa melancarkan bacaan Al-Quran, niscaya pasti tidak bisa kalau ada belajar. Maka menurut mereka bukan syirik. Paham? Menurut mereka bukan syirik. Bahkan mengucapkan al-madad, al-madad, minta tolong kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada Syekh Fulan, Wali Fulan, Sunan Fulan, kepada Fatimah, Husain, ya Husain, ya Husain, bukan syirik. Selama masih meyakini kalau Allah yang mempunyai rububiyah. Paham? Lalu mereka sebut apa itu, Ustaz? Mereka sebutnya tawassul. Paham? Itu. Super. Ya? Paham? Di situ mereka bedanya. Itu mereka sebut dengan enggak apa-apa minta kepada orang yang sudah mati. Kata mereka itu tawassul. Ya. Kenapa? Karena kesyirikan menurut mereka hanya berputar pada apa? Kalau ada yang meyakini, ada yang mengatur selain Allah. Ada yang mencipta selain Allah, ada yang berkuasa selain Allah, ada yang mengatur selain Allah, maka itu baru syirik. Jadi anak-anak memakai gelang benang hitam di tangan, di kaki, di leher, ya, digantung, maka ini bukan syirik menurut mereka. Kenapa? Karena kesyirikan hanya pada rububiyah. Selama masih meyakini Allah maha pencipta, maha berkuasa, maha pengatur, maka masih muslim, bukan musyrik. Paham? Itu bedanya. Kalau kita tidak, kita meyakini kesyirikan itu pada perkara-perkara yang khusus milik Allah. Baik itu rububiyah ataupun uluhiyah, ibadah. Bahkan ibadah yang membedakan antara kita dengan orang kafir Quraisy. Ya. Mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak beribadah kepada orang ini. Kami tidak beribadah kepada Lata, Uzza, Manat. Kami hanya ingin mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Makanya disebut dengan apa tadi? Tawassul. Mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dari sinilah perbedaannya. Makanya ngalih dipadahi. Karena sudah beda pemahaman. Paham ya? Sedangkan Rasulullah SAW menyebut, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantung jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Jelas itu. Ya. Siapa yang minta perlindungan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Minta hanya kepada Allah, minta perlindungan. Minta tolong hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami minta tolong, beribadah hanya kepadamu kami minta tolong. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah hanya kepada Allah. Nah, ini bedanya, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertama syirik dalam ibadah. Makanya disebutkan oleh para ulama di sini syirik dalam ibadah. Dan pemahaman seperti ini saya sebut lupa saya. Ini dalilnya yang tadi sudah ada dalilnya Al-Baqarah ayat 22. Ini dalilnya surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ayat 97-98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tallah in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin." Lihat ayatnya. "Tallah in kunna lafi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin." Demi Allah, sungguh kami dahulu di dunia benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Ketika kami menyamakan. Ingat, kata kunci kesyirikan selalu ada pada penyamaan. Menyamakan selain Allah. Taswiyah. Nusawwi. Taswiyah. Nusawwi. Selalu ada penyamaan. Menyamakan kalian. Kalian siapa? Selain Allah. Dengan Allah Rabbul Alamin. Rabb semesta alam. Makanya pengertiannya menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Ya. Nah, ahibati hafizakumullah ta'ala. Pengertian seperti ini bukan pengertian orang-orang baru. Bukan pengertian yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala saja. Bukan. Pengertian seperti ini dari mulai dahulu. Bahwa mereka mengerti syirik itu dalam perkara yang khusus milik Allah diantaranya yaitu ibadah. Ya. Ini perlu diingat. Makanya kan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di sini mengatakan asyirku fi ibadatillah. Syirik dalam ibadah kepada Allah. Syirik dalam apa? Ibadah. Ingat itu. Syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni, tidak akan mengampuni dosa syirik ditambahi jika orang mati di dalamnya. Yang tidak diampuni oleh Allah dosa syiriknya jika dia mati di dalamnya. Adapun yang bertobat sebelum meninggal diampuni oleh Allah. Karena Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penerima taubat, asalkan bertobatnya sebenar-benar taubat. Ya. Nah, di sini dan Dia mengampuni, lihat ayatnya. Dan Dia mengampuni segala. Nah, saya tuliskan ayatnya. Innallaha la yaghfiru. لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Lihat kata-kata di sini, ma. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, ini tadi sudah saya sebutkan, kalau apa? Mati di atasnya. Nah, dan akan mengampuni dosa, segala dosa. Ma, ma di sini ismul mausul. Ismul mausul menunjukkan kepada keumuman. Maksudnya dosa apapun Allah akan ampuni dosa selain itu, selain kesyirikan, bagi siapa yang dikehendakinya. Makanya para ulama mengatakan di sini, az-dzunubu tahtal masyiah in matal insanu 'alaiha. Dosa-dosa di bawah kekuasaan Allah jika seorang mati di atasnya, selain dosa kesyirikan. Apa maksudnya disebut di bawah kekuasaan atau kehendak? Maksudnya adalah dosa apapun selain syirik, kalau orang mati di atasnya, di bawah kehendak Allah. Artinya sekehendak Allah. Jika Allah ampuni, masuk dalam surga. Jika Allah siksa, maka masuk dalam neraka. Tapi selama tidak mensyirikkan Allah, maka masuk pasti ke dalam surga. Ini yang dimaksud dengan di bawah masyiatillah, di bawah kehendak Allah, sekehendak Allah. Berzina, mencuri, berjudi, membunuh, minum-minuman keras, korupsi, menipu, mengoplos, masukan, bersumpah palsu, apa saja. Kalau orang mati di atasnya, belum bertobat di atasnya, dan dia mati, maka di bawah kehendak Allah, sekehendak Allah. Kalau Allah ampuni, dia masuk surga. Kalau Allah tidak ampuni, dia disiksa dalam neraka. Tapi selama dia tidak melakukan kesyirikan, dia pasti masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi waznu sya'iratin min dzarrah. Akan keluar dari api neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan seberat semut. Walaupun di dalam hatinya kebaikan seberat semut, selama dia tidak melakukan kesyirikan, pasti keluar dari api neraka. Ini indahnya tauhid dan bahayanya kesyirikan. Ya, paham ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa dosa-dosa selain kesyirikan jika orang mati di atasnya, maka dia di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki diampuni, diampuni masuk surga. Jika Allah menghendaki disiksa, maka dia akan disiksa di dalam neraka. Tetapi selama dia tidak melakukan kesyirikan, maka dia pasti dikeluarkan dari api neraka. Makanya ada hadis dalam riwayat Muslim, dalam Kitabul Fitan, dalam kitab Sahih Muslim, akan keluar orang dari api neraka dalam keadaan gosong tubuhnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita jauhkan dari mereka. Keluar gosong, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Maka tubuhnya tumbuh seperti semula. Lalu dikatakan kepada dia, silahkan masuk ke dalam surga. Indahnya orang yang bertauhid. Tauhid itu penyelamat di dunia dan di akhirat. Maksud penyelamat di akhirat, dia tidak akan masuk neraka kalau bertauhid. Kalaupun masuk, tidak akan kekal. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa qala ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Yang artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah maka pasti Allah haramkan. Lihat kata-kata pasti. Di situ tekankan. Lihat pasti. Hari ini banyak menulis sunnah. Asam mangga menulis. Mangga bawa parut. Ah. Sudah baru ini. Baru. Taib. Innahu man yusyrik billah. Perhatikan. Di dalam bahasa Arab ada namanya kalimat syarat. Ada namanya jawaban syarat. Contoh, bahasa Indonesia pun ada. Barang siapa yang belajar, maka dia akan pintar, pandai. Barang siapa, ini namanya kalimat syarat. Maka ini namanya jawaban syarat. Nah, kaedahnya, apabila ada kalimat syarat dan jawabannya fi'il madhi. Fi'il hanyar kayak inilah. Fi'il madhi. Ada orang berkata, kullu jadidin ladhi. Setiap yang baru itu enak. Pian kemana pikirannya? Aman ketahuan nur. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menikah dengan perawan. Ini bagi yang jomblo lah, cari perawan. Jangan yang janda. Ya, fi'il madhi, kata kerja yang sudah lampau. Apabila ada kalimat syarat, jawabannya kata kerja yang sudah lampau, menunjukkan kepada kepastian. Makanya di terjemahan antum apa? Pasti masuk, pasti diharamkan surga. Betul? Pasti diharamkan surga. Coba kita lihat sekarang ayatnya. Man yusyrik billah. Man yusyrik billah. Faqad harramallah alaihil jannah. Innahu. Perhatikan, sesungguhnya siapa saja yang mensyirikkan Allah. Ini kalimat syarat. Kalimat syarat. Jawaban syaratnya ini. Faqad. Apabila faqad harramallahu al-jannah, maka pasti Allah telah haramkan atasnya surga. Para ulama mengatakan, apabila jawaban syarat dalam bentuk fi'il mudhari', fi'il apa? Madhi. Maka menunjukkan kepada kepastian. Disambah di sini qad sebelum fi'il madhi, maka menunjukkan tambahan kepastian. Jadi kalau kita terjemahkan, sesungguhnya siapa saja yang mensyirikkan Allah, maka sungguh Allah telah benar-benar. Apalagi kurangnya tuh. Sungguh Allah telah benar-benar pasti haramkan atasnya neraka. Kenapa? Haramkan atasnya surga. Kenapa? Karena tadi jawaban syaratnya dalam bentuk fi'il madhi. Kemudian ada kata-kata apa? Qad sebelum fi'il madhinya. sebelum kata kerja yang sudah lampaunya. Nah, itulah makanya saya katakan, yang tidak bisa bahasa Arab jangan ngajar. Yang duduk di majlis, yang ngisi di mimbar, yang hanya bisa bahasa Arab. Kalau pian pun ditunjuk juga, kada bisa, cari yang lain daripada berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Ya, syarat mutlak bisa mengajar harus berbisa berbahasa. Bukan saya mengklaim orang bisa bahasa, tidak. Cuma bukti nyata dari penjelasan bahwa yang bisa bahasa Arablah yang bisa menjelaskan. Paham? Maka pasti Allah haram mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Lihat kata-kata pun. Saya jadi ingat anak saya, Abdurrahman. 2 tahun 3 bulan. Kalau saya panggil Abdurrahman, pun. Maka penolong di sini, penolong pun. Lihat. Kenapa ada kata-kata punnya? Pun itu menunjukkan apa? Tidak ada sama sekali. Lihat ayatnya. Kaidahnya dulu saya sebutkan. Apabila ada penafian. Nakirah. Dalam bentuk penafian. Menunjukkan keumuman. Saya beri contoh. Tidak ada seorang pun di masjid ini yang duduk. Maka berarti siapapun di sini harus keluar. Karena kata-kata tidak ada seorang pun menunjukkan kepada keumuman. Apabila ada nakirah dalam bentuk penafian menunjukkan keumuman. Nakirah adalah ya. Kalau hanyar itu emang gitu ngalih nulisnya. Nakirah adalah apabila ada tanwin. Apabila ada tanwin. Lihat ayatnya sekarang. Wama lidzalimina min ansar. Mana kata nakirahnya? Wama lidzalimina min ansarin. Ini kata nakirahnya. Kata nakirah itu apa? Nakirah yang adalah yang harokatnya an, in, atau un. In. Maka ini kata nakirah apabila ada kata nakirah dalam bentuk penafian. Penafian ini. Dan tidaklah orang-orang zalim memiliki seorang penolong pun. Keumuman. Tidak ada yang bisa menolong orang yang zalim. Orang yang zalim yang dimaksud di sini siapa? Musyrik. Allah berfirman dalam surat Luqman, "Inna syirka la zulmun." Sesungguhnya kesyirikan, kezaliman yang sangat nyata. Ya. Maksudnya, tidak akan pernah Anda dapati seorang penolong pun. Kalau ada orang yang mensyirikkan Allah, mati di atasnya, tidak akan ada yang menolongnya seorang pun. Wa minhu adzabhu li ghairillah kaman yadzbahu lil jin aw lil qabri wa ashharuha asyirku fi ibadatillah. Di antaranya adalah menyembelih untuk selain Allah. Nah, ini menurut pengertian orang musyrik tadi, ahli kalam tadi, ini bukan syirik. Kenapa? Karena selama masih meyakini Allah Maha Pencipta, Pengatur, Berkuasa, menyembelih untuk siapa saja selain Allah tidak syirik menurut mereka. Seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Hendak bertajak rumah, kemudian sembelih ayam. Ayam katek. Warna pink. Ya, warna pink, kemudian darahnya dikucurkan di tiang pertama. Ini berarti kesyirikan. Karena menyembelih ibadah. Ibadah jika diberikan kepada selain Allah berarti menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah, yaitu dalam hal ini apa? Menyembelih. Yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling masyhur adalah syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, "Nah, baru saya sekarang baca syarahnya." Itu tadi penjelasan matannya. Ya. Itu baru mukaddimahnya. Sudah mangga. Lalu menjelaskan penjelasannya. Penjelasannya oleh siapa? Ini kitab kita ini. Yaitu yang menulisnya adalah Syekh Saleh Fauzan. Kita baca. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam, semoga salawat dan salam tercurahkan atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya dan para sahabatnya semua. Amma ba'du. Fa innahu yajibu 'alal muslimi an yakhafa 'ala dinihi aktsara mimma yakhafu 'ala nafsihi wa 'ala malihi mimma dha yakhafu 'ala dinihi. Yakhafu 'ala dinihi minal fitani wasyubuhat. Sesungguhnya wajib bagi setiap muslim untuk lebih khawatir sesuatu menimpa agamanya daripada kekhawatirannya atas nyawa dan hartanya. Ini maksudnya apa? Seorang muslim takut hartanya habis, dicuri, tercecer, ludes, terbakar, takut. Seorang muslim takut nyawanya melayang, ditabrak, dibunuh, atau yang semisalnya, takut dia. Tetapi di sana ada yang patut lebih ditakutkan oleh seorang muslim. Apa itu? Yaitu takut terhadap hancurnya agamanya. Terhadap hancurnya agamanya. Makanya Rasulullah SAW berdoa. Musibah yang paling besar, sebelum saya sebutkan doa Rasulullah SAW, saya ingin mengingatkan, musibah yang paling besar pada diri seseorang bukan hilangnya harta, hilangnya nyawa, terenggutnya nyawa, bukan. Tetapi hancurnya agama. Hilangnya bahkan agama dalam diri seseorang. Lihat Nabi Muhammad SAW berdoa dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dalam kitab Al-Amalul Yaumi Wal Lailah. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Jangan jadikan musibah kami di dalam agama kami. "Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit 'alaina man la yarhamuna." Janganlah jadikan dunia tekad kami yang paling besar dan tujuan dari ilmu kami. Janganlah ada musuh yang mengalahkan kami, musuh yang tidak kasih sayang kepada kami. Ini menunjukkan di awal tadi, janganlah jadikan musibah kami pada agama kami. Musibah paling besar adalah agama. Musibah paling besar. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya penulis di sini mengatakan, sesungguhnya wajib bagi setiap muslim untuk lebih khawatir sesuatu menimpa agamanya daripada kekhawatirannya atas nyawa dan hartanya. Sekarang musibah dalam agama seperti apa? Yang pertama, kesyirikan. Perbuatan bid'ah. Ini pertama. Ini musibah paling besar dalam agama. Yang kedua, yaitu meninggalkan ibadah. Sibuk dengan maksiat dan syahwat. Ini musibah dalam agama. Ya, terutama yang sudah ngaji. Mulai futur. Ini musibah dalam agama. Lebih suka murojaah Facebook dibandingkan murojaah Al-Quran. Musibah dalam agama. Ya. Sibuk dengan maksiat dan syahwat. Bahkan kadang-kadang maksiat ditutupi dengan dakwah. Ya, hati-hati. Laki-laki berhubungan dengan perempuan. Assalamualaikum ukhti. Ini alim-alim playboy ini. Hati-hati. Ini adalah termasuk daripada musibah dalam agama. Musibah terbesar. Musibah terbesar. Dan tidak ada obatnya kecuali berhenti. Nasihat dari hati yang paling dalam. Tidak ada obatnya kecuali berhenti dari maksiat. Dengan minta tolong. Berhenti. Stop. Dari hubungan yang diharamkan. Yang ketiga, tidak memperhatikan musim-musim keberkahan, ketaatan. Ya. Musim-musim mendulang ketaatan tidak dia perhatikan. Ah, bodo amat. Bulan Ramadan lewat begitu saja. 10 malam terakhir lewat begitu saja. Bahkan menganggap remeh. Apa itu itikaf apa? Meremehkan. Ya. Ini termasuk daripada orang-orang yang musibah dalam agama. Kemudian juga musibah dalam agama adalah mencari dunia dengan amalan akhirat. Ini musibah paling terbesar. Ya, hati-hati mencari dunia dengan amalan akhirat. Nah, ini contoh-contoh ya. Beliau mengatakan sesungguhnya wajib bagi setiap muslim untuk lebih khawatir sesuatu menimpa agamanya daripada kekhawatirannya atas nyawa dan hartanya. Kita sampai situ dulu. Wallahu a'lam. Dan ini pertemuan yang pertama ya, untuk pelajaran kedua. Sepertinya malam Kamis depan saya libur. Malam Kamis depan itu tanggal 28. Ya, saya libur karena ada safar ke Palu. Ke daerah musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah dianjurkan menulis bismillah di setiap buku catatan ilmu yang Ustaz sampaikan? Sebelumnya saya ucapkan, sebelum saya lupa, besok kajian muslimah ibu-ibu juga libur hari Kamis ya. Itu libur. Kemudian juga Kamis depannya juga libur. Jadi kajian muslimah 2 pekan ini libur karena saya safar. Mohon dimaklumi ya. Mohon dimaklumi. Apakah dianjurkan menulis bismillah di setiap buku catatan ilmu yang Ustaz sampaikan? Iya, boleh. Karena sudah kita pelajari tadi. Menulis bismillah untuk sesuatu perkara yang penting, setiap sesuatu perkara yang penting. Wallahu a'lam. Bagaimana membantah orang yang mengatakan cara mereka bertawasul sama halnya dengan kita ketika sakit dengan meminum obat? Kalau dijelaskan bahwa tawasul yang tidak disyariatkan merupakan kesyirikan, mereka menjawab berarti minum obat ketika sakit juga merupakan kesyirikan. Jawabannya mudah. Minum obat disyariatkan. Minum obat apa? Disyariatkan. Bertawasul dengan orang yang sudah mati tidak disyariatkan. Paham? Mudah. Minum obat itu syariat Allah. Rasulullah SAW bersabda, tadawaw ya ibadallah, wala tatadawaw biharam. Fa inna Allah ma anzala da'an illa walahu dawa. Berobatlah, wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya, Allah, janganlah kalian berobat dengan cara yang haram. Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Itu satu jawabannya. Yang kedua, mana hukumnya yang sama? Gak ada kesamaan antara minta kepada orang mati dengan obat. Apa samanya? Hah, paham gak? Apa samanya? Obat dijadikan sebab yang syar'i untuk berobat. Ya. Sedangkan minta kepada orang mati tidak dijadikan sebab syar'i oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa disamakan. Ini disebut dalam ilmu usul fikih al-qiyas ma'al fariq. Menganalogikan sesuatu dengan sesuatu yang kosong, enggak sama, enggak bisa disamakan. Berobat dengan tawassul. Itu yang kedua. Yang ketiga, tawassul yang benar adalah bukan menjadikan perantara, akan tetapi mengerjakan sesuatu yang Allah ridhai agar lebih dekat kedudukannya dengan Allah. Dan itu ada tiga macam. Yang pertama, berdoa dengan menyebut nama dan sifat Allah yang husna dan ulia. Yang kedua, beramal soleh sebelum berdoa. Yang ketiga, minta didoakan oleh orang soleh yang masih hidup. Wallahu a'lam. Jika melalui tempat angker atau gelap, terkadang merasa takut ada hantu, apakah ini termasuk syirik terhadap rububiyah Allah? Maka jawabannya, takut yang termasuk syirikan terhadap Allah adalah apabila takutnya dibarengi dengan pengagungan dan kecintaan. Ta'zim wal mahabbah. Saya beri contoh. Saya tidak jadi sholat isya berjamaah. Kenapa? Karena kalau sholat isya berjamaah akan melewati kuburan. Dan saya takut ada hantu di situ. Maka ini berarti meninggalkan amalan wajib karena takut yang di dalamnya terjadi pengagungan. Ini tidak boleh. Dan ini kesyirikan. Ya, ini apa? Kesyirikan. Karena di dalamnya terjadi takut yang ada pengagungan dan mahabbah, rasa cinta. Adapun seorang takut gelap karena tidak bisa melihat, seorang takut binatang buas karena diterkam, ya. Oh, kalau boleh kita takut dengan harimau? Syirik tuh alaikum. Ini syirik, ya, takut dibagi menjadi tiga. Yaitu khawfu at-tabi'ah, takut karena tabiat sifat manusia, atau takut turun dari ketinggian, ya. Takut terhadap panas, takut terhadap nyawa melayang, takut-takut. Ini khauf, rasa takut yang merupakan tabiat manusia. Di sana ada rasa takut yang sir, khaufus sir, takut rahasia yang tersembunyi dalam hati karena pengagungan terhadap yang ditakuti dan karena kecintaan terhadap yang ditakuti. Maka ini takut tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Jalla fi'ullah. Wallahu a'lam. Syirik adalah dosa besar dan tidak diampuni. Apakah seseorang yang pernah melakukan kesyirikan dosanya diampuni? Asal bertobat diampuni. Selama dia belum meninggal di atasnya. Asal bertobat. Dan bertobat harus benar-benar menyesal, memutuskan dosa tersebut dan tidak melakukan dosa itu lagi. Apakah bid'ah termasuk kesyirikan? Tidak. Bid'ah itu melakukan ibadah yang semisal dengan ibadah yang disyariatkan dan belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, tujuannya untuk berlebih-lebihan dalam beribadah. Itu bid'ah. Tidak ada kesyirikan, tapi bisa jadi ada dalam sebuah amal ibadah ada bid'ah plus di dalamnya ada kesyirikan, bisa terjadi. Wallahu a'lam. Karena membuat syariat adalah perkara khusus milik Allah. Maka jawabannya, tidak semua pelaku bid'ah menganggap dia membuat syariat. Tidak semua pelaku bid'ah menganggap dirinya adalah pembuat syariat. Dia hanya melakukan bid'ah tersebut. Tetapi dia tidak menganggap dirinya melakukan perbuatan atau mensyariatkan syariat yang baru. Wallahu a'lam. Allahumma amin. Ini ada doa, saya doakan. Ada apa? Ada syariatnya pengajian berpakaian putih-putih bagi laki-laki. Maka jawabannya, memakai pakaian putih dianjurkan. Ya, memakai pakaian putih sangat-sangat dianjurkan. Bahkan perintah Rasulullah SAW. Ilbasu min thiyabikumul bayadha. Artinya, pakailah dari pakaian-pakaian kalian yang putih. Wa kaffinu fiha mautakum. Dan berpakaianlah atau kafanilah mayat-mayat kalian dengan kain putih. Ini menunjukkan pakaian putih dianjurkan untuk dipakai. Dan Rasulullah SAW kebanyakan pakaiannya dengan putih. Meskipun beliau pernah memakai jubah-jubah yang selain putih. Tetapi putih adalah termasuk pakaian yang disunnahkan. Maka semestinya kawan-kawan di majelis ilmu, ya, sebagaimana Jibril alaihi salam memakai pakaian yang putih ketika datang kepada Rasulullah SAW menuntut ilmu, maka mereka memakai pakaian yang putih. Ya. Jadi kalau ada majelis ilmu berpakaian putih itu bagus. Tetapi tidak wajib, hanya sebatas dianjurkan. Tidak wajib. Kalau ada yang berkaos, kayak Pak. Jadi ada kisah. Ada orang ingin datang ke majelis ilmu. Ustaz, pakaian di majelis ilmu pian itu apa mereknya? Jadi ada kadang-kadang menganggap bahwa majelis ilmu ada pakaian khusus. Maka tidak mengapa orang pakai kaos, orang pakai. Yang penting dia pantas untuk dipakai saat sholat. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli shalah." Wahai anak Adam, ambillah pakaian kalian yang bagus saat setiap salat. Termasuk kebagusan pakaian adalah memakai pakaian yang putih. Makanya saya nasihatkan kepada kawan-kawan nih yang tidak punya pakaian putih, belilah pakaian yang putih. Dan lebih murah dibandingkan pakaian yang berwarna. Ya. Bujur kalau. Maka berpakaianlah pakaian yang putih. Itu adab bagi penuntut ilmu. Para ulama terdahulu senantiasa jarang pakaian mereka, pakaian-pakaian yang berwarna-warna. Tapi asal hukum warna pakaian dan pakaian hukumnya mubah. Tidak ada batasan-batasan khusus. Jadi kalau seandainya nanti kada umpat malam Kamis pengajian, kenapa? Pengajiannya pakaiannya putih, aku belum besi lagi. Nah, ini salah ini. Ya, wallahu a'lam. Pembahasan 200 tahun yang lalu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, 100 tahun lalu siapa yang berdasarkan kesepakatan ulama? Pembaharu. Pembaharu 200 tahun yang lalu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, 100 tahun yang lalu siapa? Maka jawabannya ada ulama-ulama. Saya maksud adalah ketika beliau hidup, semoga beliau termasuk pembaharu. Adapun setelah atau 100 tahun yang lalu sebelum ini siapa? Maka dilihat siapa ulama-ulama yang pantas untuk dijadikan sebagai pembaharu. Dan saya menganggap untuk 100 tahun yang lalu adalah 3 imam dari ulama Islam di abad ini, yaitu di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah dan Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Saleh bin Al-Utsaimin rahimahullah dan Syekh Al-Muhaddits yaitu Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Mudah-mudahan mereka juga pembaharu di abad 100-an di 100 tahunan ini. Dilihat dari keistimewaan-keistimewaan yang mereka miliki. Terutama ulama-ulama yang banyak menulis kitab. Di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dan juga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dan juga Syekh Muhammad Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Keyakinan adanya Nur Muhammad, pendirinya Siti Jenar, dihukum mati para sunan. Apakah syirik besar? Nanti saya akan jelaskan ini panjang lebar. Saya ingin kupas tentang wahdatul wujud. Nanti saya akan jelaskan ya. Sabar. Ini ujian. Apakah kekal di neraka pelaku syirik? Apakah kekal di neraka pelaku syirik? Iya, pelaku kesyirikan kekal di dalam neraka. Tidak diampuni, nas dari Allah. Kita harus percaya. Enggak boleh pakai perasaan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dia mati di atasnya, belum bertobat di atasnya. Dan apakah diterima doa anak dari orang tua yang meninggal dalam masih memiliki pemahaman syirik? Maka jawabannya gini. Ini sering ditanyakan. Orang tua kita, buyut-buyut kita, kalau seandainya ada yang kita anggap mereka melakukan kesyirikan, maka kalau belum pasti, maka kembalikan kepada hukum asal. Berarti mereka adalah muslim. Karena al-yaqin la yazulu illa bi al-yaqin al-syak la yazulu al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak dirubah dengan sebuah keraguan-raguan. Kalau kita belum pasti mengetahui, meyakini nenek moyang kita melakukan kesyirikan, maka mereka di atas Islam berarti. Ya, di atas Islam. Jadi jangan sampai kita bermudah-mudah. Pinanya kai dahulu, kai ini, kai dulu. Kalau belum pasti, maka berarti mereka di atas Islam. Maka doakan kalau mereka di atas Islam. Terus didoakan. Tapi kalau memang sudah pasti kita bisa melihat, kita bahkan pernah berdiskusi, ngobrol dengan mereka, dan mereka tetap dalam kesyirikan selama hidup, sampai mati, maka pada saat itu tidak boleh kita untuk beristighfar mendoakan ampunan untuk mereka. Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk beristighfar untuk orang-orang musyrik meskipun mereka para kerabat. Wallahu a'lam. Apakah syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad SAW bisa dijadikan dalil? Seperti syariat Nabi Sulaiman yang menulis suratnya dengan basmalah. Syariat Nabi Musa yang berdakwah dengan penguasa Mesir dengan santun dan lain-lain. Maka jawabannya, syariat sebelum kita bisa menjadi dalil jika dibenarkan oleh syariat kita. Syar'u man qablana syari'atun lana idza wafaqat syari'atana. Syariat sebelum kita bisa menjadi syariat bagi kita jika sesuai dengan syariat kita. Paham ya? Kemudian juga berdakwah kepada penguasa Mesir dengan santun. Berdakwah asal hukumnya dengan santun. Bukan hanya dengan mencontoh Nabi Musa. Nabi Musa contoh. Ya, tetapi asal hukum dalam agama Islam kita memang dengan santun. Rasulullah SAW bersabda, yassiru wa la tu'assiru. Nih, juga perhatikan ketika antum berdakwah di rumah. Mudahkan, jangan sulitkan. Ya, jangan sedikit-sedikit keras-keras. Memfonis. Pian nih bahaya, pianannya musyrik. Pian nih. Allah, Allah. Ya abahnya ngaji di mana kam? Lawan ustaz siapa? Ulud yang kena. Ya, radikal, pengkafir, umat. Ini tidak benar. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innallaha inni bu'istu bil hanifiyati samha. Aku diutus dengan agama yang lurus dan mudah. Jadi berdakwah dengan santun itu bukan hanya syariat Nabi Musa. Syariat kita memerintahkan untuk berdakwah dengan santun. Ya. Tapi jangan sampai kata-kata santun ini kemudian tidak ada nahi mungkar. Sebagian orang menganggap santun enggak boleh kuciak-kuciak, tidak boleh nahi mungkar. Enggak. Santun tetap melakukan nahi mungkar dengan bahasa yang baik, bahasa yang tidak memojokkan, menghina, mencela, merendahkan. Namanya juga berdakwah. Wallahu a'lam. Bolehkah kita tetap membawa kitab-kitab yang tertulis lafaz Allah ketika kita masuk WC? Maka jawabannya tidak boleh. Diletakkan di luar. Kalau seandainya di luar dikhawatirkan hilang, maka dimasukkan ke dalam tas dan kemudian setelah itu dibawa ke dalam. Baru itu boleh. Jika ada kawan Nasrani yang tertarik dengan Islam namun dia belum berani konsultasi dengan Ustadz, hanya baru berani ngobrol tentang ini dengan kami yang masih menuntut ilmu, apakah kami boleh menjelaskan tentang konsep Tauhid sepaham kami? Iya, boleh. Asalkan benar-benar paham. Ya, Tataunya yang menjelaskan kada paham juga. Maka benar-benar hal ini berkaitan dengan penjelasan antum di pertemuan Rabu pekan lalu. Iya boleh, asalkan benar-benar paham. Apakah minta didoakan oleh guru orang alim dengan alasan doanya cepat diijabah lalu orang tersebut diberi permen dan lain-lain termasuk syirik, musyrik? Apa maksudnya? Yang jelas minta didoakan oleh orang lain boleh, ya. Mau yang dikasih permen, kada dikasih permen, kada apa-apa. Apakah perbuatan-perbuatan di bawah ini termasuk syirik? Melakukan berobat dengan pengobatan tradisional dengan praktek. Satu, tabib penambahan yang memeriksa penyakit dengan memegang bagian kaki saja untuk semua jenis penyakit. Kemudian dia menyuruh untuk membeli rempah-rempah tumbuhan untuk diminum sebagai obat. Dua, menggunakan media telur untuk menyerap penyakit sebelum ditempelkan di badan. Telurnya berasal atau dibeli dari oleh atau si pasien, kemudian setelah ditempelkan ke pasien telurnya jadi busuk. Maka yang kedua adalah kalau memegang gini, kaedahnya begini. Sesuatu dijadikan sebab yang belum ditentukan oleh syariat sebagai sebab, maka apabila dijadikan sebab maka itu berarti adalah perbuatan bid'ah dan dikhawatirkan kesyirikan. Ya. Jadi seperti orang tadi cuma megang kaki. Kalau seandainya belum terbukti memegang kaki bisa mengetahui seluruh penyakit yang ada di dalam tubuhnya, maka berarti dia menjadikan sebab yang syariat belum menjadikan itu sebagai sebab. Maka ini dikhawatirkan melakukan perbuatan bid'ah. Adapun telur, maka telur dimakan. Jangan dijadikan sebagai alat pengobatan. Kalau telur dijadikan alat pengobatan, ini dikhawatirin ada praktek jin di dalamnya. Meminta bantuan kepada jin dan itu diharamkan. Dan itu yang terbukti, telurnya dirajah-rajah, kemudian diletakkan di sini, kemudian penyakitnya menular kepada telur, telurnya jadi busuk. Maka ini adalah pengaruh jin. Dan itu diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa." Ada sebagian kelompok manusia minta perlindungan kepada jin, maka bertambah keburukan terhadap mereka. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.